di Jogja. Ketika keretaku tiba, remang-remang cuaca, terkejut aku tiba-tiba. Berkata, lindungi aku pahlawan daripada sang angkara murka. Sepasang mata bola dari balik jendela, datang dari Jakarta, menuju Medan Perwira. Pergilah pahlawanku, jangan